Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Masuk pada ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kullu man 'alayha fan. Segala sesuatu yang berada di atasnya, fan, akan binasa, akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekalah wajah Rabb engkau, dzul jalali wal ikram, Zat yang maha agung, Zat yang maha derma. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka dengan nikmat Rabb kalian berdua, nikmat yang mana yang kalian dustakan? Barakallahu fikum. Tafsirnya, أي kullu man 'ala al-ardi min insin wa jinnin wa dawabin wa sa'iril makhluqati yafna wa yamutu wa yabidu. Ya'ni segala sesuatu yang berada di atas bumi dari makhluk, dari golongan manusia, demikian pula jin, wadawab, demikian pula binatang-binatang melata, wasairil makhlukat, dan seluruh makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi, yafna, semuanya akan binasa, semuanya akan fana, wayamut, semuanya akan mati, wayabid, dan semuanya akan rusak. Wayabqa al-hayyu alladhi la yamut, dan kekalah Zat yang maha hidup, alladhi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang maha kekal, yang tidak ada kematian padanya. Dzul jalali wal ikram, ay dzul azamah wal kibriyai wal majdi. Dzul azamah wal kibriya wal majdi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang besar, yang memiliki keagungan, yang memiliki kemuliaan. Alladhi yu'azzam wa yubajjalu wa yujallu li ajlihi. Dialah Zat yang dibesarkan, yang dimuliakan, yang diagungkan, li ajlihi, karenanya. Wal ikramu alladhi huwa si'atul fadli wal jud. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang memiliki al-ikram, kedermaan, alladhi huwa si'atul fadl, dan itu adalah maha luasnya fadilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jud, demikian pula maha luasnya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala الداعي لأن يكرم أولياءه وخواصه وخواص خلقه بأنواع الإكرام. Yang mendatangkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba-hambanya, para walinya, dan makhluk-makhluk yang khusus, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, bi anwa'il ikram, dengan berbagai macam pemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yukrimuhu awliya'uhu, dan juga dialah zat yang dimuliakan oleh para wali-walinya. Wa yujillunahu, diagungkan. Wa yu'azzimunahu, dan dibesarkan oleh para wali-walinya. Wa yuhibbunahu, wa yuhibbunahu, dan dicintai oleh para wali-walinya. Wa yunibuna ilaihi wa ya'budunahu, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepadanya. Wa ya'budunahu, dan dialah zat yang disembah oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan Rabb, dengan nikmat Rabb kalian berdua, nikmat yang mana yang kalian dustakan? Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan hakikat kehidupan alam dunia, yakni kehidupan yang sedang kita jalani ya pada hari-hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala memastikan bahwa dunia akan fana, dunia akan sirna, dunia akan ditinggalkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh perkara yang ada di atasnya akan binasa, akan rusak, akan mati. Tanbih bagi kita semua terkait dengan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, dan itu adalah kehidupan sebatas untuk kita berbekal, berbekal untuk menyongsong kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat. Dan tidak ada satupun di antara saudara kita ya, yang telah dulu ya, mereka ada yang kekal, tidak ada. Satu persatu saudara-saudara kita meninggal, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan ajal masing-masing hamba. Dan dengan ini pula sebagai tanbih untuk kita tidak terlena dengan urusan-urusan dunia, tidak terlena dengan apa yang dimiliki oleh seorang hamba berupa mal, berupa jah, dan perkara-perkara duniawi yang lainnya. Semuanya pasti akan ditinggalkan, semuanya pasti akan hilang. Tidak ada yang dibawa oleh seorang hamba kecuali amalan salih dia. Tidak ada yang dibawa oleh seorang hamba kecuali keikhlasan dia dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan memberikan manfaat kepada dirinya, istrinya, anak-anaknya, kerabat-kerabatnya. Tidak ada yang bisa menolong. Hartanya yang dia kumpulkan, berapapun jumlahnya, tidak bisa menolong dia untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, yang bisa menyelamatkan dia, yang bisa mengangkat derajat dia adalah amal salih. Salatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, hajinya, dan seluruh ibadah-ibadah yang dilakukan, yang dengan dilakukan dengan mutaba'ah, dengan penuh keikhlasan, itu adalah amalan yang bisa menyelamatkan dia kelak pada hari akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jannah kepada orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dzul jalal wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kekal. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mati. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa hidup. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberi. Seluruh apa yang kita miliki sebatas titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah karunia fadl minallah yang wajib untuk kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebatas sebab. Adapun hasilnya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan fulan mendapatkan berapa rizki di dunia ini. Fulan mendapatkan bagian rizki berapa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur itu semua. Dan dengan ini, seorang hamba tidak boleh terlena. Jangan sampai dia mengatakan bahwa apa yang saya dapatkan sebatas, yakni semata-mata karena ilmu yang aku miliki, semata-mata disebabkan karena kecerdasan saya dalam mengolah, dalam memproses urusan bisnisnya atau yang semisalnya. Semata-mata itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, فَبِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka dengan nikmat Rabb kalian berdua, nikmat yang mana yang kalian dustakan? Barakallahu fikum. Pada surat Ar-Rahman ini, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengulang, mengingatkan kepada kita semua bahwa tidak ada sedikit pun dari kenikmatan yang kita rasakan, dari kesegaran udara, kenyamanan dalam kehidupan, ketenteraman, ya, kemudian nikmat makanan, minuman, pakaian dan seluruhnya, pemberian-pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Tidak boleh kita ingkar, tidak boleh kita menolak dan mengatakan ini bukan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka dengan nikmat Rabb kalian berdua, nikmat yang mana yang kalian dustakan? Wallahu alam. Ini sebagai nasihat bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu wa barakallahu fikum.